Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari atau sesi yang pertama ini kita akan membacakan atau melanjutkan kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad yang kita banyak menukilkan dari syarah yang disampaikan atau yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Kita sudah masuk di dalam bab awal dari bab Al-Iman Bil-Qadari Khairihi wa Syarih, yaitu tentang keimanan atau wajibnya beriman tentang takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang jelek. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada hamba-Nya. Bahkan perkara ini adalah merupakan pokok dari pokok-pokok keimanan, termasuk dari rukun-rukun keimanan seorang hamba. Barang siapa yang dia beriman dengan rukun keimanan yang ada, tetapi dia tidak beriman dengan rukun iman yang keenam ini, yaitu al-iman bil-qada bil-qadari khairihi wa syarih, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang perkara tersebut takdir yang baik maupun yang buruk, maka sungguh tidaklah bermanfaat keimanan seorang hamba tersebut ketika dia tidak beriman dengan keimanan, dengan rukun iman yang keenam ini. Karena sungguh rukun keiman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari arkanul iman, termasuk dari rukun iman yang wajib bagi seorang mukmin, wajib seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada hal ini. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Sampai-sampai Imam Rahmat menyebutkan man taraka minha khaslatan lam yaqbaluha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Ya. Barang siapa yang meninggalkan ya perkara ini, sunnah al-lazimah, as-sunnah al-lazimah, yaitu pokok akidah dalam Islam ini, pokok sunnah yang wajib diimani oleh seorang mukmin ini, barang siapa yang meninggalkan salah satu bagian darinya, atau dia tidak menerimanya atau tidak beriman kepadanya, lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk dari ahlinya, bukan termasuk orang yang menegakkan pokok-pokok keimanan tersebut. Iya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian dikatakan oleh beliau dalam matan tersebut, beliau mengatakan wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah yang lazimah, yaitu pokok-pokok sunnah, pokok-pokok Islam itu sendiri yang wajib, yang harus diimani, harus dipegangi oleh seorang mukmin, seorang muslim, yang barang siapa meninggalkan salah satu bagian darinya, tidak menerimanya atau tidak beriman terhadapnya, maka dia tidak termasuk dari bagian orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bukan orang yang berpegang teguh kepada agama Islam itu sendiri. Ya, karena as-sunnah di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan beragama. Yang hal tersebut ya lebih kepada makna pokok-pokok agama Islam itu sendiri. Nah, apa itu di antara perkara yang wajib dipegangi oleh seorang muslim, seorang mukmin yang wajib untuk diimani? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang Allah telah tentukan hal tersebut kepada hambanya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya, baik ataupun yang buruk. Wa tasdiq bil ahadits fih, ya, dan membenarkan hadis-hadis tentangnya. Wal iman biha, dan beriman kepadanya. Nah, terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada hamba-Nya, semuanya adalah kebaikan. Terkandung kepadanya semuanya kebaikan. Artinya di sana adanya hikmah yang seorang hamba ya tidak mengetahui secara rinci hal-hal tersebut yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau dinisbatkan kepada manusia itu sendiri, ketika dia merasakan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya, seperti misalnya datangnya paceklik, misalnya kemarau yang panjang, mungkin adanya sesuatu yang berat baginya, sesuatu yang membuat dirinya kelaparan mungkin, ya. Maka penyebutan khairihi wa syarrihi ini adalah penisbatan kepada makhluk itu sendiri, apa yang dirasakan oleh makhluk, bukan apa-apa yang dinisbatkan kepada Allah. Kalau itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perbuatan Allah adalah semuanya terkandung kepadanya kebaikan. Yang Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Adapun kalau itu dinisbatkan kepada masing-masing kepada al-maqdur alaih, yang ditakdirkan kepadanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasakan hal tersebut, memang dia merasakan sakit. Sesuatu hal tersebut adalah kejelekan atau keburukan, walaupun pada hakikatnya apa yang Allah tentukan tadi kepada hamba tadi berupa penyakit, ya, atau musim paceklik, kemarau yang panjang, ya, maka hakikatnya apa yang Allah tentukan itu adalah kebaikan seluruhnya. Ya. Adapun kalau dinisbatkan kepada yang ditakdirkan kepadanya, yaitu makhluk itu sendiri, mungkin dia memang merasakan sakit. Mungkin dia merasakan kelaparan, ya, sesuatu yang buruk baginya. Tetapi kalau itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perbuatan Allah adalah kebaikan seluruhnya. Allah menentukan adanya yang kaya, ada yang miskin, ya. Adanya musibah, ada orang yang sakit, ada yang sehat, semuanya itu adalah kebaikan yang Allah Maha memiliki hikmah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka seorang hamba yang dia beriman kepada Allah beriman kepada takdir Allah dengan sebenarnya, maka dia akan menyandarkan itu semuanya kepada Allah. Dan dia yakin dengan sebenarnya apa yang dia yang menimpa dirinya dari musibah, bencana alam mungkin, atau sakit, atau perkara-perkara yang lain, itu terkandung kebaikan yang kembali kepada dirinya sendiri. Kalau seandainya dia kemudian menyadari itu adalah sebagai akibat dari dosa-dosa yang dia kerjakan, yang Allah menghendaki kepada hamba tersebut agar hamba-hambanya bertobat kepada Allah, ya, kembali kepada Allah, mengakui atas dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah, maka hal tersebut kembali kebaikan kepada hamba tadi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengampuni dosa hambanya tersebut dengan didatangkan adanya musibah, itu diantara salah satu hikmahnya. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara yang pokok di dalam keimanan seorang hamba. Nah, sehingga ini adalah sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Mereka beralasan bahwasanya hal tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah kita bahas dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam. Bagaimana kita memahami Al-Quran, maka kita butuh kepada bimbingan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyebutan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, di antaranya secara sharih disebutkan di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam Al-Quran juga sebenarnya, kalau seorang memahami dengan sebenarnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan isyarat hal tersebut terkait dengan perkara-perkara tersebut, ya, terkait dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita beriman kepadanya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang musibah? Nah, demikian juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perkara-perkara yang menimpa hambanya, ya, dari terkait dengan kehendak. Yang sesungguhnya Allah kemudian menyebutkan wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki itu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah enam tidak lain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengendaki hal tersebut. Tidaklah apa-apa yang dan apa-apa yang kalian kehendaki tersebut, nam, tidak lain itu adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya. Allah Rabbul Alamin yang menghendakinya. Yang artinya bahwasanya masyiah seorang hamba, kehendak seorang hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah kemudian menafikan adanya ikhtiar seorang hamba, usaha seorang hamba, amalan seorang hamba. Jangan kemudian dia menyandarkan dengan takdir Allah, kemudian ya sudahlah. Ya. Kemudian dia tidak beramal saleh, tidak berusaha meninggalkan maksiat. Nah, kemudian dia mengatakan sudah dituliskan tempat saya di tempat kita semuanya, baik itu yang ada di siapa ahlu surga, ahlu jannah, siapa ahlu nar. Dia membaca hadis hanya sepotong-potong, membaca keterangan atau membaca apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah sepotong-potong, ataupun tanpa dengan bimbingan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Padahal jelas disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma minkum min ahadin illa qad kutiba ma'aduhu minal jannati aw minan nar. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah ditentukan tempat duduknya itu. Telah ditentukan dirinya itu apakah dia termasuk di tempat duduknya itu di jannah ataupun di neraka. Apakah dia di surga ataupun di neraka. Kemudian di antara para sahabat mengatakan qalu afala nattakilu ya Rasulullah. Tidakkah kemudian kita menyandarkan saja ya Rasulullah, kita bersandar aja dengan apa yang Allah tentukan ini. Ya. Bagaimana bimbingan Rasul? Sebagaimana jawaban orang tadi, atau jawaban kepada orang tadi yang mengatakan, kalau gitu kita sudahlah menyandarkan saja sudah. Kita sudah ditentukan. Bagaimana bimbingan Rasul kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang semisal ini? Rasul mengatakan, I'malu fakullun muyassarun lima khulikalah. Tetap beramal kalian. Beramal salehlah kalian, tetap beramal saleh. Jangan kemudian menyandarkan diri dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tapi berusaha, kalian punya ikhtiar. Ya. Kalian punya kehendak. Ya. Kalian berusaha. Karena sesungguhnya setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, dimudahkan sesuai dengan apa yang dia ciptakan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kepadanya. Sesungguhnya setiap hamba itu dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Apabila dia diciptakan sebagai ahlus sa'adah, famuyassarun nam, maka dia pun dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal saleh. Kalau dia termasuk dari orang-orang yang bahagia, orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang termasuk dari ahlul jannah atau ahlus sa'adah sebagai penduduk surga, atau orang-orang yang bahagia kelak, maka dia pun dimudahkan ketika dia beramal saleh tersebut, dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Nah, maka demikian juga sebaliknya, kalau dia termasuk min ahli syaqawah, kalau dia termasuk dari orang-orang yang celaka, maka famuyassarun li syaqawah. Nah, maka dia pun akan dimudahkan, ya, digampangkan dia untuk melakukan perkara-perkara kejelekan, atau dia pun akan mengamalkan amalan-amalan yang terkandung padanya kecelakaan. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat. Kalau seandainya kita lihat ini dari apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, maka tergambarkan dalam ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, menggambarkan keadaan orang-orang ahlus sa'adah, ya, ya, yang dia berusaha beramal saleh, maka dia pun dimudahkan kepada amalan-amalan yang penuh dengan kebaikan tersebut, amalan-amalan saleh. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Lihat di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, ya sudahlah, saya menyandarkan diri saja dengan apa yang telah ditentukan kepada saya, ya, seolah-olah dia sudah putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan adapun orang-orang yang dia a'ta, ya, dia memberikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberikan sedekah, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, pahala yang baik, yaitu al jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini contoh amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan kejelekan? Amalan-amalan kebaikan. Orang tersebut adalah orang-orang yang berusaha untuk dia beramal saleh, baik itu berupa infak, sedekah, baik itu berupa takwa, baik itu adalah membenarkan pahala yang baik berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha dengan amalan saleh. Apa yang disebutkan berikutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut? Fasanu yassiru lil yusra. Maka kami akan mudahkan hamba tersebut. Maka kami akan mudahkan orang tersebut. Lil yusra, kepada kemudahan. Ya. Kalau dia tidak mau berusaha untuk beramal saleh, ya tidak akan dimudahkan kepadanya. Kalau dia ingin mendapatkan surga Allah, tetapi dia tidak mengambil jalan-jalan menuju surganya, maka, ya, seperti ibarat apa yang dikatakan oleh seorang syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, kamu mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ya, kamu mengharapkan keselamatan, walam tasluk masalikaha, Tetapi kamu tidak menempuh jalan-jalan menuju jalan keselamatan tadi. Kamu ingin selamat, ingin selamat, ingin selamat. Tetapi kamu tidak tempuh jalan-jalan menuju keselamatan tadi. Jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada an-najah, kepada keselamatan tadi, keberuntungan. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya perahu, kapal itu tidaklah mengalir atau tidaklah berjalan di atas sesuatu yang kering, tanah yang tandus. Enggak bisa kapal berjalan di atas padang pasir, tidak bisa berjalan di atas tanah yang kering. Harus butuh kepada air, ya. Kalau kamu ingin menginginkan keselamatan tetapi kamu tidak meniti jalan-jalan keselamatan, maka ibarat, ya, tadi seperti kapal, ya, atau kapal tersebut, ya, diingatkan oleh seorang syair tersebut bahwasanya sesungguhnya kapal itu tidak bisa berjalan di atas sesuatu yang kering, ya. Sesuatu yang diharapkan tidak akan bisa, ya. Seperti pungguk merindukan bulan, ya, seolah-olah seperti itu. Ala kulli hal, bahwasanya terkait dengan permasalahan ini, maka barang siapa yang dia berusaha dengan amalan soleh, maka Allah akan mudahkan dia kepada perkara tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u amala amilin minkum. Inna allaha la yudhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan suatu amalan yang diamalkan oleh salah seorang di antara kalian sedikit pun. Ya. Jadi jangan berkecil hati, waduh saya ini, ya, walaupun sudah beramal soleh seperti ini, ya, seolah-olah pesimis, ya. Ya. Satu sisi memang kita tidak boleh kemudian ujub bangga diri, tetapi jangan kemudian kita pesimis. Pesimis ini dalam arti suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tetap dia berusaha, memang dia tidak bisa memastikan dirinya sebagai ahlul jannah, tetapi dia berusaha. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba tersebut. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berusaha ikhlas dalam amal solehnya. Tidak akan menyia-nyiakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Apa yang dia amalkan dari keikhlasan tadi, dari amal soleh yang dia kerjakan. Kemudian Rasul melanjutkan, memberikan contoh yang kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang pertama tadi, yang berusaha beramal dengan amalan kebaikan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kemudahan juga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, atau Rasul SAW membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang dia berbuat bakhil, enggak mau berinfak, enggak mau bersedekah, padahal dia mampu. Bakhil dia, kikir, padahal dia mampu. Termasuk amalan kejelekan. Ya. Wastagna, dan dia tidak merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang baik, mendustakan al-jannah, mendustakan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ancaman orang-orang yang seperti ini, yang mengambil sebab-sebab kejelekan, fasanu yassiruhu, maka kami akan mudahkan, dimudahkan juga. Tetapi kepada apa? Lil usra, kepada kesulitan. Bukan kepada kemudahan, tetapi kepada kesulitan. Dimudahkan dia kepada jalan-jalan kesulitan. Jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan. Ya salahnya dia sendiri, wong sudah ditunjukkan kepada jalan yang baik, ditunjukkan kepada jalan-jalan menuju surga, malah milih kepada jalan-jalan kecelakaan, jalan-jalan menuju neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang berakal sehat saja, yang mungkin sering dicontohkan oleh para ulama, ya. Seorang sudah ditunjukkan, ini loh jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus ini akan mengantarkan kamu ke tempat tujuanmu, ya. Adapun jalan yang sebelah kiri ini atau sebelah kanan ini, ya, adalah jalan-jalan yang hal tersebut akan menyimpangkan dirimu, yang akan bisa menjerumuskan dirimu, jalan-jalan menuju kepada kebinasaan, jalan kepada yang di sana ada jurang mungkin, ya, yang di sana ada lautan yang bisa menyebabkan kamu tenggelam di dalamnya. Tapi ambil jalan yang lurus ini, ya. Tetapi bagaimana? Ya, tentunya kalau seorang yang memiliki akal sehat, dia pun akan mengikuti petunjuk. Seorang yang memberikan petunjuk tadi, ini loh jalan yang lurus, ya sudah. Kalau kamu menginginkan menuju kota tersebut, ya sudah, tempuh jalan ini. Lah kalau dia nekat, wah saya punya ide sendirilah, lewat sini aja. Padahal dia kan orang yang asing, tidak tahu jalan, jalan di kota tersebut. Dia milih yang ke kiri ataupun yang ke kanan. Akhirnya dia terjerumus ke dalam jurang, akhirnya dia tenggelam ke dalam lautan. Salahnya siapa? Salahnya dia sendiri. Ya. Jangan menyalahkan orang yang memberikan petunjuk tadi. Ya. Maka sesungguhnya hakikatnya yang berbuat zalim kepada dirinya itu adalah dirinya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ma kana rabbuka bidzallamil lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu berbuat zalim kepada hambanya. Ya, jangan mengatakan lo ya kenapa saya ini kok ditentukan sebagai ahli maksiat seperti ini ya oleh Allah. Enggak. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nih, lihat disebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah takdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri-diri mereka sendiri, berusaha. Karena memang hamba tersebut memiliki ikhtiar, memiliki pilihan, memiliki usaha yang harus dia berusaha kepadanya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah contoh ya, yang sebagai jawaban yang sangat ya, mendalam dari apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang yakin dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tenang, dia pun tetap akan beramal saleh dan dia tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dirinya juga tetap ada rasa khauf, jangan sampai Allah menyimpangkan dirinya akibat dosa-dosanya. Ya. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ya akan menyimpangkan seorang hamba ya, kecuali karena adanya sebab yang ada pada hamba tersebut. Kalau seandainya seorang hamba itu benar-benar ikhlas dengan sebenarnya dalam amal salehnya, dia lurus, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan yang dikerjakan hambanya tersebut. Ya. Yang sering kita mendengar juga di dalam hadis, ya, di mana disebutkan ada kisah di antara manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan ahli jannah, beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada antara dirinya dengan surga tersebut kecuali hanya satu hasta saja, menunjukkan dekatnya dia dengan jannah. Fa yasbiqu alaihi alkitab, ternyata takdir telah mendahului dirinya. Ya. Fa ya'malu bi amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Fa yadkhuluha, kemudian dia pun masuk ke dalam api neraka tersebut. Disebutkan oleh para ulama, di sana disebutkan kenapa orang tersebut disesatkan, padahal dia dulunya masya Allah beramal dengan amal saleh, amalan-amalan ahlul jannah. Ya, kemudian dia akhirnya pada akhir hayatnya sebelum dia meninggal, dia malah justru beramal dengan amalan kemaksiatan. Ya. Apakah ini kemudian kita mengatakan, oh ini Allah berbuat zalim? Lah, sama sekali tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Tetapi justru hambanya itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Adanya sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala sesatkan orang tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, ternyata orang tersebut ya, dia beramal dengan amalan ahlul jannah tersebut, fima yabdu linnas, dari apa-apa yang nampak di hadapan manusia, ketoe orang yang taat. Ya. Yang kelihatan itu masya Allah, orang yang ahli ibadah, orang yang masya Allah. Ya. Tetapi ternyata dia menyembunyikan kebusukan dalam hatinya, kemunafikan, benci ternyata terhadap syariat Allah, benci terhadap syariat Islam. Dia masya Allah menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, bahkan menampakkan dirinya sebagai seorang yang berpegang kepada sunnah, tetapi ternyata dalam hatinya, wah masa pada zaman sekarang ini masa seperti ini, sunnah Rasul gak relevan lagi sebenarnya. Ini penyakit-penyakit nifaq. Ataupun di dalam hatinya menyembunyikan kebusukan berupa ketidakikhlasan dalam amal soleh. Dia beramal soleh tetapi, oh sebenarnya saya ini yang paling banyak amalannya loh dari dibanding orang-orang yang lain di sekitar saya ini. Subhanallah, ujub. Ya. Merasa bangga diri. Sebenarnya. Ya. Subhanallah, amalan yang dia perbuat tersebut rontok, gugur dengan apa? Dengan ujub, bangga diri yang ada pada dirinya, keikhlasan tadi akhirnya hilang. Akhirnya enggak diterima amalan yang sebanyak itu yang dia kerjakan, tidak bermanfaat baginya. Siapa yang salah? Dirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyesatkan hamba tersebut karena apa? Karena dia bermaksiat. Ya. Karena dia tidak ikhlas dalam amal salehnya. Apakah kemudian kita mengatakan, oh berarti ini Allah yang berbuat atau menzalimi hamba tersebut, masa sih dia dulu? Nah, la, sama sekali tidak. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah. Ini diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah takdir. Justru ketika seorang hamba mengetahui dengan sebenarnya tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini dan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya, maka sungguh dia akan justru semakin beramal saleh. Karena dia tidak tahu bagaimana dia akan mati nanti dalam keadaan apa, maka dia berusaha untuk mengikhlaskan amal salehnya, amal ibadahnya. Ya. Sehingga dia berharap mati dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam posisi yang lain dia yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, Allah akan menolong hambanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah terkait dengan al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Dan demikian juga di dalam masalah al-iman bil qadar, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinukil oleh atau yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam syarah ini. Waqad takallama Syekhul Islam dalam halaman yang ke-13, ya, baris-baris yang terakhir, waqad takallama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasitiyah wa ghairiha 'anil qadari wa annahu darajat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan yang lainnya, nah, ketika membahas tentang masalah iman terkait dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala ini, terkait dengan masalah takdir ini, bahwasanya takdir itu memiliki derajat-derajat atau memiliki tingkatan-tingkatan. Fadarajatul ula, derajat yang pertama, ilmullahi al-muhit bi kulli syai'. Ini artinya bahwasanya kita dalam masalah takdir ini, kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Bahwasanya ilmu Allah itu adalah meliputi segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, baik yang kecil maupun yang besar, Allah maha tahu. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah meliputi segala sesuatu tersebut. Disebutkan, nah, kemudian setelah itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau disebutkan oleh Syekh Rabi di sini, thumma sajjala dzalika fi kitabin mahfud. Ya. Atau sebelumnya, fadarajatul ula ilmullahil muhit bi kulli syai'. Alim Allah bi ilmihi al-qadim al-azali kulla syai'in min makhlukatihi saghirihi wa kabirihi wa dakikihi wa jalilihi. Yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. yang artinya bahwasanya Allah Maha mengetahui dengan ilmunya tersebut, ya, ilmunya, ya, yang tanpa permulaan, ya, dan tanpa, ya, berakhir. Nanti tanpa permulaan dan tanpa, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ya, al-awwal wal akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha awal, yang tidak ada yang sebelumnya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha akhir, yang tidak ada yang akhir setelah itu. Maka sungguh demikian juga sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan ilmu Allah ini, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dari makhluknya, baik yang kecil maupun yang besarnya. Thumma sajjala dzalika fi kitabin mahfud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menulis hal tersebut dalam kitabun mahfud, di dalam lauhul mahfud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu maqadira kulla syai'in qabla ayyahlukas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyahlukas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, dari takdir-takdir makhluknya, menulis takdir-takdir makhluknya tersebut sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Ya, dengan jarak 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah marhalah atau darajah terkait dengan ilmu Allah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan hal tersebut dalam Allahul Mahfud. Kemudian derajat yang kedua, thumma darajat ats-tsaniyah hiyal iman bi masyiatillahi al-'amah asy-syamilah likulli syai'. Ya, di dalam keimanan terhadap takdir ini ada derajat yang berikutnya, adalah beriman terhadap kehendak Allah yang bersifat umum. Allah menghendaki segala sesuatu. Bahkan amalan-amalan yang dikerjakan hambanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri-diri kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi amalan-amalan kalian Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya, Allah yang menciptakannya. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah derajat yang kedua, wahyal iman bi masyiatillahi al-amah asy-syamilah likulli syai' wa kullil muradat allati yasha'uha subhanahu. Dan segala perkara-perkara yang, ya, terkait dengan keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak, maka hal tersebut adalah hakikatnya apa-apa yang Allah telah kehendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan apa-apa yang kalian kehendaki itu hakikatnya tidak lain kecuali apa-apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bi qudratihi allati yakhluqu biha kullal asya'. Fama min ma'dumin aw mawjudin sabiqan aw lahiqan aw saghiran aw kabiran qawlan aw fi'lan harakatan aw sukunan la tahsul illa bi masyiatillahi la tujad illa bi khalqillahi wa ijadihi iyyaha bi masyiatihi wa qudratihi allati la yujizuha syai'. Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang baik, yang, ya, yang hal tersebut ada ataupun yang tidak ada, yang terdahulu maupun yang sekarang, yang, ya, perkara tersebut yang kecil maupun yang besar, ucapan maupun perbuatan, yang baik yang terkait dengan sesuatu yang bergerak maupun yang diam, tidaklah hal tersebut ada, tidaklah hal tersebut terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka di dalam keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini, selain kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, maka kita pun beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki segala sesuatu dari makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya dan demikian apa yang dia amalkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, وَمَا ذَلِكَ أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ يُكَلِّفُ الْعِبَادِ بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَعَقَائِدِ وَعِبَادَاتِ وَمَا شَكَلَ ذَلِكَ فَالْمُطِيعُ يُطِيعُ بِاخْتِيَارِهِ. Maka oleh karena itu Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hal tersebut sebagai taklif, pembebanan kepada hambanya berupa syariat, berupa perintah, larangan, akidah dan ibadah dan apa yang semisalnya. Fal muti yuti bi ikhtiyarihi, maka orang yang taat itu hakikatnya dia pun taat sesuai dengan kehendaknya, ya. Maka Allah yang memudahkan, Allah yang subhanahu wa ta'ala yang maha memudahkan hambanya. Wa dzalika la yunafi masyiatallahi wa qudratahu subhanahu wa ta'ala, yang hal tersebut tidaklah, ya, kontradiksi atau bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun semua yang dilakukan oleh hambanya tersebut di bawah kehendak Allah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada, atau walaupun segala sesuatu itu adalah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tetap seorang hamba itu wajib untuk tetap dia berusaha mengambil asbab. Apabila dia ingin mendapatkan kebahagiaan, tentunya dia pun meniti jalan-jalan kebaikan. Kalau dia ingin selamat, dia pun meniti jalan-jalan keselamatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kata beliau asy-syahid, innal imana bil qadari khairi wa syarri la yunafil qiyam wa nuhud bis syara'i. Bahwasanya syahid, inti permasalahan di sini bahwasanya, ya, keimanan kepada takdir Allah, baik yang hal tersebut takdir yang baik maupun yang buruk, maka tidaklah menafikan, ya, penegaan seorang hamba terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, ya, beramalah, karena sesungguhnya setiap kalian itu dimudahkan, setiap hamba itu dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan kepadanya. Waqad sa'ala ba'dun nas fimal amalul yaum. Ada sebagian orang, sebagian manusia bertanya, ya, lalu apa fungsinya beramal kalau gitu pada hari ini? Apa fungsinya? Afima jaffatil aqlam wa jarrat bihil maqadir am al amr musta'naf. Apakah, bukankah, atau apakah hal tersebut disebabkan, nah, atau bukankah telah di, ya, telah di, telah kering pena-pena, yang artinya telah ditulis takdir-takdir makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ya, telah ditentukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah perkara itu sifatnya baru, ya, dikerjakan oleh seorang hamba kemudian Allah kemudian baru tahu setelah itu? La, ya, tentunya tidak demikian. Maka bal fima fi fihi jaffatil aqlam wa jarrat bihil maqadir. Tidak lain itu semuanya telah ditetapkan, telah kering pena-pena, dan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah dalam takdirnya. Bukan perkara tersebut baru dikerjakan oleh hambanya sesuai dengan kehendak hambanya kemudian Allah baru tahu. Nah, Allah maha tahu sebelum hambanya berbuat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan terakhir, fa ahlus sa'adati yuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Maka orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang bahagia, yaitu ahlul jannah, maka dia pun akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia, amalan-amalan ahlus surga. Wa ahlus syakawati yuyassaruna li'amali ahlis syakawah. Dan demikian juga orang-orang yang celaka, maka dia pun dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang celaka. Ya, sudah ada tanda-tandanya. Ya. Bagaimana dia dimudahkan? Itu sebagaimana yang dia diciptakan. Walaupun diri kita tidak boleh kemudian kita memastikan diri kita pasti dan pasti, karena kita semuanya tidak tahu akhir kehidupan kita. Tetapi kita wajib untuk berusaha mengambil sebab-sebab apa yang kita inginkan dari kebaikan tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu i'malu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu ini kata beliau, kata Syekh Rabi, yakni i'malu bi syara'illah. Maknanya adalah beramalah dengan syariat-syariat Allah, wa'malu bima ja'at bihir rusul, dan beramalah dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Jangan malah ditentang. Jangan malah kemudian dia berkecil hati, kemudian setelah itu putus asa dari rahmat Allah, al-qunut min rahmatillah, kemudian akhirnya dia terus bergelimang dalam dosa. Dia suudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia mengedepankan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditentukan kepadanya, ya, maka itu adalah kebaikan kepadanya, kebaikan baginya. Baik itu berupa musibah atau penyakit dan yang lainnya, itu adalah kebaikan. Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Kalau dia beristighfar, dia meminta ampun atas dosa-dosanya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Wa atiyur rasul, wa atiyur rusula, dan demikian juga taatlah kalian kepada para rasulnya. Lianna Allah a'taka ikhtiyaran, karena Allah memberikan kepadamu ikhtiar, pilihan. Kalian memiliki kehendak. Wa ataka qudratan, dan kalian pun memiliki kudrah, kemampuan. Ya. Ada sebuah kisah di antara ya orang-orang yang ya di antara mereka berpemikiran dengan pemikiran jabriyah. Seolah-olah manusia itu robot. Ya, robot itu ya sudah enggak bisa bergerak kecuali dia memang digerakkan oleh ya pemiliknya atau insinyurnya. Ya. Dipaksa dia, enggak bisa berbuat, enggak, seolah enggak ada ikhtiar padanya. Jadi manusia itu diibaratkan seperti robot. Ya. Jadi ketika dia jatuh dalam maksiat, ya sudah ini saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak bisa menarik diri dari maksiat. Ini memang saya sudah dipaksa demikian. Lah, tidak demikian. Manusia memiliki ikhtiar. Buktinya dia bisa untuk kemudian menarik diri dari kemaksiatan kalau dia memerangi hawa nafsunya. Ya. Sebuah kisah di antara ya, ada seorang yang berakidah jabriyah, ya, yang ketika itu istrinya berbuat maksiat, berbuat zina, ya, yang dia berakidah, ya, jabriyah, si jabri ini, ya, seorang yang berakidah jabriyah bahwasanya manusia itu dipaksa, ya, kemudian qadarullah, na'udzubillah min dzalik, orang istrinya jatuh dalam perbuatan zina, ya. Ketika ditanya, kenapa kamu berbuat maksiat? Kenapa kamu berzina? Ya. Kemudian dia berdalih dengan apa yang diyakini oleh ya, orang tadi. Ya, yang diyakini oleh suaminya tadi. Karena suaminya berkeyakinan bahwasanya manusia itu dipaksa untuk berbuat maksiat, dipaksa untuk berbuat ketaatannya, dipaksa. Ya. Kemudian istri yang mengatakan, ya saya ini, ya semuanya ini saya sudah dikehendaki oleh Allah yang seperti ini. Akhirnya dia kena batunya sendiri. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ataka aklan tumayyizu bihi bainal haqqi wal batil. Dan Allah memberikan kepadamu ya, akal yang sehat untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Bukan kemudian saya dipaksa kepada kebatilan terus tidak bisa mengetahui yang hak. Kita semuanya diberikan akal yang sehat. Ya. Kita diberikan jalan keluar. Bagaimana kita bisa mengetahui yang hak dan mana yang batil? Kembali kepada bimbingan Al-Quran was Sunnah. Ya. Wal huda wal dalal, kita pun bisa membedakan mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Wa ta'ah wal maksiat, kita pun bisa mengetahui mana yang ketaatan, mana yang maksiat. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, kita bisa membedakan ini taat, ini maksiat. Ya. Nah, maka menunjukkan kita ini ada ikhtiar untuk bisa memilih. Kenapa kemudian seorang tidak bisa melepaskan dirinya dari kemaksiatan? Karena dia terlalu ya menuruti hawa nafsunya, terkungkung oleh hawa nafsunya. Wallahu yuhasibuka ala ma ataka min hadhil alat wa hadhil adawat allati tamayyazat biha 'anil hayawanat wal jamadat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisabmu atas apa yang Allah telah berikan kepadamu tadi, dari kemampuan, dari akal, ya, dari ikhtiar tersebut. Nah, sehingga hal tersebut, perkara-perkara inilah yang membedakan antara dirimu dengan hewan, dengan sesuatu yang ya, nah, dari benda-benda yang selain hewan yaitu benda-benda padat, batu-batuan dan yang semisalnya. Karena sesungguhnya kamu adalah akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kamu kerjakan tersebut. Wa 'alaiha yatarattabul jazaa' sawa'un kana ikraman aw ihanatan. Yang hal tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi siapa yang dia beramal saleh, memberikan balasan sesuai dengan keadaan, apakah dia berhak mendapatkan pemuliaan ataupun justru sebaliknya dia berhak mendapatkan penghinaan dari Allah disebabkan karena dosa-dosanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mungkin pada kesempatan kali ini satu sesi saja karena waktu sudah jam 11. Yang sejatinya kita ingin membacakan kitab Hukukul Aulad. Tetapi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, mungkin setelah Ramadan ya. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, karena pembahasan ini sangat penting terkait dengan masalah al-iman bil qadari khairi wa syarri yang disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad. Semoga memberikan nasihat bagi kita semuanya terkait dengan masalah takdir ini. Justru seorang yang beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya, maka sungguh dia akan semakin beramal soleh. Bukan justru dia semakin lemah, bukan justru dia kemudian semakin putus asa dari rahmat Allah, atau berkecil hati kemudian dia meninggalkan amalan, atau justru kemudian dia pasrah demikian kepada takdir Allah. Lah, dia justru berusaha dan berusaha. Karena dia tidak tahu bagaimana dia akan mati, dalam keadaan apa dia akan mati, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sesungguhnya husnul khatimah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada hamba-hambanya yang berusaha mencari sebab, menjalani atau meniti sebab-sebab jalan yang menuju kepada husnul khatimah tadi. Seorang ingin husnul khatimah tetapi tidak berusaha mengambil sebab-sebab husnul khatimah, maka sungguh sebagaimana apa yang dikatakan oleh syair tadi, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu menginginkan keselamatan tetapi kamu tidak meniti jalan-jalan menuju kepada keselamatan tadi. Ketahuilah inna safinata la tajri alal yabasi. Ketahuilah sesungguhnya kapal itu tidak akan bisa berjalan di atas sesuatu yang tandus, sesuatu yang kering. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.